والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حسنا إن شئت سهلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول وبالله التوفيق. Kita sambung semula kuliah kita pada malam ini dengan membaca hadis-hadis dalam bab Maja'a fi taqsiri wa kam yuqimu hatta yaqsura. Bab tentang berhubung semayang qasar dan berapa harikah seseorang yang bermusafir itu jika bermukim bagi membolehkannya semayang qasar. Imam Bukhari ada meriwayatkan dua hadis dalam bab ini bagi menjelaskan kedudukan sembahyang qasar dalam Islam. Begitu juga dengan sejauh manakah perjalanan seseorang yang bermusafir tadi yang mengharuskan dia qasar sembahyang. Kata Imam Bukhari, haddathana Musa ibn Ismail qala haddathana Abu Awanata an Asim wa Husain an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yaqsuru fa nahnu idza safarna 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. Itu dia hadis yang diriwayatkan kepada kita oleh Imam Bukhari daripada gurunya Musa ibn Ismail. Musa ibn Ismail ni dari kalangan guru Imam Bukhari yang memang terkenal. Musa ibn Ismail At-Tabuzaki Al-Minqari. Qala, berkata Musa, haddathana Abu Awanata, telah menceritakan pada kami oleh Abu Awana. Nama Abu Awana ialah Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri. Dia ada mengarang kitab yang dikenali dengan Sahih Abi Awana. Telah pun dicetak dan kitabnya agak besar juga. Di dalamnya dimuatkan hadis-hadis yang pada pandangan dia adalah sahih sanad dia. Kita kata begitu sebab ulama-ulama hadis secara umumnya mengkategorikan Abu Awanah ni dalam kelompok mutasahih. Maknanya dia ada sikit kelonggaran. Syarat-syarat kesahihan pada dia agak longgar jika dibandingkan dengan ulama-ulama yang lain. Itu makanya kita kata dia telah memuatkan hadis-hadis sahih mengikut pandangan dia dalam kitab Sahih Abi Awana. Sama seperti mana Sahih Ibn Hibban dan Sahih Ibn Khuzaimah Mustadrak lil Hakim al-Sahihain. Ini di antara kitab-kitab ataupun kitab yang telah dihasilkan oleh pengarang-pengarangnya yang dikategorikan sebagai agak longgar sikit syarat-syarat kesahihan mereka. Namun demikian, paling tidak pun dikatakan sahih oleh mereka-mereka yang berkenaan. Dalam kitab Sahih Abi Awanah ni, ada hadis riwayat Abu Hurairah yang menjelaskan tentang kedudukan gerak jari ketika kita tasyahud, ketika kita baca tahiyat awal maupun tahiyat akhir, kita dikenati menggerakkan jari kita sepanjang masa kita baca tasyahud. Kalau tahiyat awal, sepanjang kita duduk tahiyat awal tadi, jari telunjuk kita digerak-gerakkan dari awal hingga ke akhir, taklah digerak sampai betul-betul, dia sekadar gerak saja, hasillah maksudnya. Kalau sikit-sikit sekali segala gerak, jangan terus mati begitu saja. Nanti bila asyhadu an la ilaha illallah baru angkat. Itu juga berdasarkan pada hadis riwayat Anas, tapi hadis Anas dhaif dari segi sanad. Hadis Abu Hurairah dalam kitab Sahih Abi Awana adalah sahih dari segi sanad. Yang ni ada terang pasal banyak soalan orang bertanya. Selalu sangat orang bertanya. Jadi sempena bila kita sebut Abu Awana di sini, orangnya ialah Al-Wadah Ibn Abdillah Al-Yashkuri, dan dia telah menghasilkan kitab Sahih Abi Awana. Dalam tu ada hadis yang diriwayatkan dengan sanad dia hanyalah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. An Asim bin Abu Awanah meriwayatkan daripada Asim. Asim ialah Asim ibn Sulaiman Al-Ahwal. Wa Husain, dan juga Husain ibn Abdul Rahman As-Salami. An Ikrimah, daripada Ikrimah. Ikrimah ni Maula ibn Abbas. Ikrimah yang pada asalnya hamba yang dimiliki oleh ibn Abbas dan kemudian dimerdekakan, lalu dinisbahkan Ikrimah kepada ibn Abbas nisbat wala, kerana dia telah dimerdekakan. Dia bukan anak ibn Abbas, tapi dinisbahkan kepada ibn Abbas nisbat wala. Itu maka dikatakan Ikrimah maula ibn Abbas. Bukan maulana, maula ibn Abbas. An ibn Abbas, daripada ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas memang kenalah di kalangan sahabat Nabi. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia sepupu Nabi. Sepupu Nabi dan isteri Nabi Maimunah binti Haris al-Hilaliyah. Dua beradik dengan ibu kepada Ibn Abbas. Jadi dia kena dua-dua belah pihak. Sebelah Nabi, bapa dia Abbas, pak saudara Nabi, Abbas Ibn Abdul Muttalib. Sebelah mak dia juga, mak dia adik kepada isteri Nabi. Mak dia, mak Ibn Abbas kakak kepada isteri Nabi Maimunah binti Haris al-Hilaliyah. Jadi dia kena kedua-dua belah pihak. Itu maksudnya hubungan Ibn Abbas dengan Nabi itu sangat rapat. Rumah Nabi itu dia boleh keluar masuk siang malam, tak kira masa. Dan khususnya pada ketika-ketika Nabi kena giliran isteri dia selain daripada Maimunah. Maimunah ajak Ibn Abbas datang ke rumah dia, teman dia, teman dia di rumah dia. Dan ada ketikanya walaupun Nabi kena giliran di rumah Maimunah, bapa dia Abbas ibn Abdul Muttalib hantar Abdullah ibn Abbas ni pergi tidur di rumah Nabi. Tengok Nabi duk buat apa tengah-tengah malam. Nabi duk buat ibadat apa tengah-tengah malam. Sehingga dalam pada satu ketika ibn Abbas ni bila dia pergi tidur rumah Nabi, dia terjaga Nabi bangun pergi ambil wuduk Nabi semayang. Dan dia pun tengok Nabi buat begitu, dia pun bangun pergi ambil wuduk semayang. Tapi bila dia main nak semayang, dia duduk sebelah kiri Nabi. Lalu Nabi pegang cuping telinga dia, heret main duduk sebelah kanan. Jadi pada keesokan harinya, dia ceritalah kat bapak dia, Abbas ibn Abdul Muttalib. Dia kata semalam di rumah Nabi, Nabi bangun tengah malam ambil wuduk semayang, dan dia pun ikut sama. Kemudian bila dia duduk sebelah kiri itu imam, Nabi pegang telinga dia, angkat letak ke sebelah kanan. Itu begitu. Bagaimana para sahabat Nabi ini mereka berusaha sampai begitu sekali nak tengok, nak belajar, nak dapatkan ilmu daripada Nabi. Mereka tak lepaskan peluang walaupun pada masa-masa tertentu, tengah malam dan sebagainya. Baik, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibn Abbas, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19. Kata Ibn Abbas, Nabi berada ataupun Nabi bermukim. Nah, lebih tepat lagi terjemahannya. Sini dia kata apa? Ah, ialah tu. Nabi SAW bermukim selama 19 hari. Nabi pernah berada di Mekah. Dalam perjalanan Nabi daripada Madinah ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji, dan sesampainya Nabi di Mekah, Nabi berada di Mekah dan kawasan sekitar Mekah, termasuk Masya'ir al-Hajj ataupun kawasan-kawasan Mina, Arafah, Muzdalifah, itu dipanggil Masya'ir al-Hajj. Nabi berada dalam lingkungan 19 hari. Yaqsuru, kata Ibn Abbas, Nabi qasar semayang. 19 hari, 19 malam Nabi masih qasar semayang. Fanahnu idha safarna 19, kami pun, kata Ibn Abbas, bila kami bermusafir selama 19 hari 19 malam, qasarna, kami juga mengqasarkan semayang. Wa in zidna, jika kami lebih daripada 19 hari, atmamna, kami sempurnakan semayang. Yang 4 rakaat dilakukan 4 rakaat. Semayang zuhur, semayang asar, semayang isya. Manakala maghrib dengan subuh, ini memang kekal. Sama ada kita musafir maupun kita dalam keadaan tidak musafir. Jadi dua waktu ni tak berubah. Daripada mula disyariatkan hinggalah ke hari ini, tak berubah-ubah. Dalam apa keadaan sekalipun, maghrib tetap 3 rakaat, subuh tetap 2 rakaat. Manakala 3 lagi waktu, iaitu isya, zuhur dan asar, ini pada mulanya disyariatkan juga 2-2 rakaat. 2-2 rakaat. Kemudian ditambah menjadi 4-4 rakaat. Dan bagi orang yang musafir, diringankan daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Cuma ulama-ulama fiqh ada membahaskan di sini, apakah 2 rakaat setelah diqasarkan semayang 3 waktu tadi, yang dipendekkan tadi, 2 rakaat yang pertama dibuang tinggal 2 rakaat yang akhir, ataupun 2 rakaat yang pertama dikekalkan manakala 2 rakaat yang penghabis tadi dikurangkan? Nah, ulama-ulama fiqh tidak dapat pasti. Itu makanya mereka berselisih pendapat soal duduk tahiyat. Adakah kita perlu duduk tahiyat ketika kita semayang qasar, semayang zuhur, semayang isya, semayang asar, semayang isya ni, kita perlu duduk macam kita duduk tahiyat akhir semayang-semayang yang lain, ataupun kita duduk macam kita duduk tahiyat awal bagi semayang-semayang yang 4 rakaat maupun 3 rakaat? Nampak tak? Kita duduk sama ada duduk tawarruk ataupun duduk iftirash. Jadi tak sependapat, kerana daripada hadis-hadis yang kita dapati tidaklah begitu jelas menyebut bahawa qasar tadi berlaku pada 2 rakaat yang awal maupun 2 rakaat yang akhir. Yang pastinya daripada 4 rakaat tinggal 2 rakaat. Apakah yang dipendekkan tadi 2 rakaat yang pertama ditekankan, 2 rakaat yang akhir ditiadakan, ataupun sebaliknya? Baik. Jadi hadis ni dari segi sanadnya adalah sahih, berhujah dengan hadis ni dikira cukup kekuatan untuk kita berhujah kerana hadis ni adalah sahih. Jadi maksimum tempoh boleh kita puasa semayang dalam satu-satu perjalanan tadi 19 hari 19 malam. Tak ada masalah. Asalkan kita masih dalam keadaan musafir, sama ada kita berpindah randah antara satu tempat dengan satu tempat yang lain, ataupun kita dah sampai ke destinasi kita tetapi kita masih dalam keadaan musafir, maknanya kita takkan menetap di tempat yang kenaan, kita akan balik pada bila-bila masa saja. Bila selesai hajat kita, kita akan balik ke tempat asal kita. Tak ada niat nak bermukim di situ. Tapi kalau lah kita ada niat nak bermukim di situ, kita balik rumah mak kita, nak duduk bang seminggu, dua minggu. Rumah mak kita tu asal rumah kita. Bila dah kita berumah tangga, ada rumah tangga sendiri, sekali-sekala kita balik rumah mak bapak kita. Rumah tu rumah asalnya rumah kita juga. Tapi bila dah kita berumah tangga, sudah tak jadi lagi rumah kita. Kita dah ada rumah tangga kita sendiri, kita pergi ke mana pun kita akan balik ke rumah kita. Jadi walaupun pada asalnya dia adalah juga rumah kita, tetapi dalam keadaan begini dia sudah tidak dikira lagi rumah kita. Jadi kita balik sekali-sekala dengan niat ataupun dengan maksud kita, kita akan balik ke rumah kita balik. Bila selesai hajat kita selesai, maka kita akan baliklah. Tapi kalau kita dah nak balik duduk rumah mak kita balik semula, rumah tangga kita pun dah duduk rumah sewa saja, balik tukar tempat kerja, nak balik duduk dengan mak kita balik, itu dah tak kira. Dia kira balik rumah kita semula. Baik. Jadi dalam hadis ni menjelaskan kepada kita bahawa tempoh maksimum boleh kita qasar semayang ada 19 hari. Dan begitu juga dalam hadis ini menggambarkan kepada kita bagaimana para sahabat Nabi ini apabila mereka mendapati satu-satu sunnah Nabi, mereka akan berpegang teguh pada sunnah Nabi. Sekadar yang mereka mampu memahami. Mereka faham itu. Ibn Abbas kata, "Fanahnu idza safarna 19 kami pun bila kami musafir 19 hari 19 malam, mana dia takkan berganjak, takkan dilebihkan, takkan dikurangkan." Ini cara bagaimana kita harus mengikut sunnah Nabi, ikut jejak langkah Nabi. Sebagaimana para sahabat tunjuk contoh teladan yang baik kepada kita, begitulah kita umat Nabi Muhammad ni, kita dikenai supaya ikut sunnah Nabi sebagaimana yang Nabi jelaskan kepada kita. Ulama fiqh ada membahaskan sama ada orang ni tak berubah niat dia ataupun berubah niat dia, dia masih tertakluk kepada niat dia. Kalau dah berubah daripada musafir kepada bermukim itu dan ini, wallahu a'lam, ini andaian-andaian yang mungkin boleh ditafsirkan, boleh jadi tepat, boleh jadi tidak. Itu masih dalam lingkungan ijtihad seseorang mujtahid tadi. Boleh jadi ijtihadnya betul, dia dapat dua pahala. Boleh jadi ijtihadnya tersasar, dia dapat satu pahala. Pahala ijtihad. Manakala ketidaktepatan ijtihad dia tadi dianggap salah. Dia dengan Tuhan, Allah akan menentukan. Baik, kita teruskan dengan hadis yang berikutnya. Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita, kata dia, "Haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Yahya bin Abi Ishaq qala sami'tu Anasan yaqulu kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati ila Makkah fa kana yusalli rak'atayn hatta raja'na ila al-Madinati qultu أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرا." Hadis ini diriwayatkan kepada kita oleh Imam Bukhari daripada gurunya Abu Ma'mar. Abu Ma'mar ni nama dia Abdullah ibn Amr al-Minqari al-Muq'i Al-Muq'adi. Al-Muq'adi Abu Ma'mar Abdullah ibn Amr Al-Minqari Al-Muq'adi. Qala, berkata Abu Ma'mar, haddatsana Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami oleh Abdul Waris, ialah Abdul Waris ibn Sa'id Al-Basri. Qala, haddatsana Yahya ibn Abi Ishaq, kata Abdul Waris, telah menceritakan kepada kami oleh Yahya ibn Abi Ishaq. Yahya ibn Abi Ishaq Al-Hadrami, dia asal Al-Hadrami. Qala, berkata Yahya, sami'tu Anasan, aku dengar Anas yaqul, berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ila Makkah, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah ke Mekah. Maknanya keluar musafir, dan musafir ni jauhlah daripada Madinah ke Mekah, berapa kilo, jauh. Fakana yusalli rak'ataini rak'ataini, Nabi semayang dua rak'at dua rak'at. Maknanya pada semayang yang empat rak'at, Nabi hanya buat dua rak'at dua rak'at saja. Hatta raja'na ila al-Madinati, sehingga kami kembali semula ke Madinah. Qultu, aku berkata, Yahya bin Abi Ishaq kata, aqamtum bi Makkah syai'an, kamu berada ataupun bermukim di Mekah sesuatu? Qala, jawab Anas, aqamna biha ashran, kami berada di Mekah selama 10 hari 10 malam. Bermakna yang 19 hari tadi, 10 hari di Mekah, dan selebihnya Nabi berada di Masyairil Haram. Mana Masyair itu? Di kawasan-kawasan di mana kita mengerjakan ibadah haji, termasuklah di Mina-nya, di Muzdalifah-nya, di apa nama Arafah-nya. Sebab tu ulama-ulama fiqh kata, dan ulama hadis juga mengatakan, soal ketika kita mengerjakan ibadah haji, kita dibolehkan untuk qasar semayang kita dan juga jamak semayang kita. Dalam hadis-hadis ada menjelaskan, Nabi ketika berada di Arafah, dia qasar dan jamak sekali. Qasar dan jamak sekali. Manakala ketika Nabi berada di Muzdalifah, setelah selesai berwukuf di Arafah, Nabi kembali ke Muzdalifah. Ketika berada di Muzdalifah, Nabi juga qasar dan jamak. Dia sembahyang Zuhur dan Asar di Arafah, dan dia sembahyang Maghrib dan Isya di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Berarti macam haji kita, bila mereka terlewat bergerak ataupun mereka terawal sampai ke Arafah, adakah mereka boleh qasar dan jamak? Nabi hanya qasar dan jamak di Arafah, di antara sembahyang Zuhur dan sembahyang Asar. Yang lain-lain Nabi tak sembahyang di Arafah. Begitu juga dengan Maghrib dan Isya, Nabi hanya sembahyang di Muzdalifah. Di Muzdalifah. Jadi bagi orang yang terawal, adakah dia boleh qasar sembahyang? Wallahu a'lam. Banyakkan ulama kata boleh, kerana dia sudah dikira mula mengerjakan ibadah haji. Dia mula mengerjakan ibadah haji. Jadi sepanjang dia dikira sebagai jemaah haji yang mengerjakan ibadah haji, dia boleh qasar dan juga boleh jamak. Tapi kalau ikut sunnah Nabi secara teraturnya, Nabi hanya qasar dan jamak ketika berada di Arafah dan juga di Muzdalifah. Manakala setelah Nabi berada di Mina, Nabi hanya qasar sahaja. Nabi tidak jamak. Nabi hanya qasar sahaja. Dalam keadaan begitu, ulama-ulama fiqh mengatakan qasar semayang bagi orang yang bermusafir, yang cukup syarat-syarat yang mengharuskan dia qasar. Adakah wajib dia qasar semayang? Ada sebahagian kalangan ulama fiqh, Abu Hanifah dan mereka yang sependapat dengan Abu Hanifah, mengatakan wajib. Tetapi kebanyakan ulama-ulama yang lain, fiqh ulama hadis pun mengatakan tidak. Mereka hanya diharuskan. Bahkan pada ketika-ketika seperti mana ketika kita mengerjakan ibadah haji di Arafah, kita lebih afdal qasar dan jamak di Arafah. Jika kita tidak qasar dan jamak di Arafah, dikira khilaf as-sunnah, menyalahi sunnah, menyalahi sunnah ataupun ibarat yang selalu digunakan oleh ulama fiqh, khilaful aula, menyalahi yang lebih aula, yang lebih afdal. Begitu juga ketika kita berada di Muzdalifah, kita jamak di antara Maghrib dan Isya. Dan kalau kita tak jamak ataupun kita sembahyang Maghrib di Arafah, lepas itu baru sembahyang Isya di Muzdalifah, ataupun Maghrib dan Isya sekali di Arafah, kita betul lewat, kita paksa tunggu kenderaan sampai ke subuh di Arafah, apa kita nak buat? Sembahyang Maghrib dan Isya, sembahyang Maghrib dan Isya secara jamak di Arafah. Itu pun ulama-ulama hadis kata menyalahi sunnah, khilaf as-sunnah. Jadi ikut mana pun, kalau kita boleh, kita cuba sedaya upaya untuk menghayati sunnah Nabi satu demi satu. Satu demi satu, sehingga kita dapat menepati sebagaimana yang Nabi kata dalam hadis dia, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Ini merujuk kepada ibadah haji sahaja. Ibadah haji ni semua hidup kita sekali saja. Jadi kita nak buat yang terbaik, yang terbaik. Itu makanya Nabi mengingatkan kita, khudhu anni manasikakum. Dalam soal mengerjakan ibadah haji, jangan dicampur aduk dengan logik akal kita. Kita kena ikut sunnah Nabi sebiji demi sebiji, supaya haji kita menjadi haji yang mabrur. Dan insyaAllah balasannya tidak ada lain melainkan syurga. Baik, balik kita kepada hadis ini. Anas ibn Malik dalam riwayatnya di sini kata dia, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah ila Makkah. Dia, mereka bersama Nabi keluar daripada Madinah menuju ke Mekah. Antara Madinah dan Mekah itu satu jarak perjalanan yang jauh. Adakah kita dikenaki berjalan sejauh Mekah Madinah baru boleh qasar sembahyang, ataupun dia ada sukatan jarak yang tertentu? Ini dibahas dan dibincang oleh ulama fiqh dan ulama hadis. Pada dasarnya perjalanan yang jauh tadi diharuskan kita qasar sembahyang. Manakala tujuan safar kita, tujuan perjalanan jauh tadi, dalam kes ini Nabi pergi ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Maknanya tujuan perjalanan jauh tadi adalah untuk taat kepada perintah Allah. Jadi ilah dia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Kemudian dalam Al-Quran berkata, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru." Dalam ayat dia kata apa? Kalau apabila kamu musafir, apabila kamu musafir di muka bumi ini. Itu maka kata Imam Malik berdasarkan pada ayat ini, perjalanan kita tu kena berjalan di atas bumi. Kalau kita berjalan di atas udara, boleh tak kita kasar sembahyang? Ini Imam Malik punya pandangan. Dia kata tak, sebab kapal terbang tak berpijak atas bumi. Lain kalau kita naik kapal laut, kapal laut dia duduk atas hayak, hayak duduk atas bumi. Apa bezanya kapal terbang? Dia duduk, walaupun dia terbang di angkasa, dia duduk atas angin, angin duduk atas bumi. 2 kali 5, 5 kali 2. Tapi pandangan Imam Malik secara khusus, dia kata kalau naik kapal terbang tak boleh kisah semaya, tak boleh jemaah. Kalau naik kapal laut boleh, boleh. Kalau berjalan kaki lagi boleh. Naik kereta boleh. Naik kenderaan-kenderaan yang berjalan di atas bumi boleh. Tuhan kata idza darabtum fil ard. Berjalan dalam bumi. Terowong dalam bumi. Ada ingat anak pergi ke Perancis, dia bawa anak jalan malam. Dan habis selesai kerja dia bawa anak jalan malam. Naik metro masa nak ke Paris. Pusilah. Kita tak tahu tu pun dalam bumi ni, berapa tingkat dalam bumi ni, cerah macam siang, siang macam malam, malam macam siang. Tak tahu. Habis dia bertanya, tak tahu tak ni? Kita ni duduk tak mana? Mana tak tahu. Tengok sama dia belakang. Dia kata duduk di tingkat yang ketujuh dalam bumi. Subhanallah. Anda kata jom naik ke depan. Kalau dia duduk perempuan, pakai orang tak cari rah duduk dalam bumi. Pakai duduk dalam bumi. Kalau digempa bumi runtuhlah katanya. Duduk lapisan yang ketujuh, tingkat yang ketujuh. Bawah sekali. Itu jalan dalam bumi. Iza darabtum fil ardi. Falaysa alaikum junah. Quran kata, laysa alaikum junahun an taqsuru min as-salat. Tak salah. Tidak salah kamu qasar sembahyang. Bermakna boleh kita qasar, dan oleh kerana ada contoh daripada amalan Nabi, maka qasar lebih aula daripada tamak. Dan boleh juga kalau kita buat tamak, tak salah, tak salah. Cuma kalau kita musafir yang cukup syarat-syarat yang mengharuskan kita qasar, kita tak mau qasar, kita dianggap menyalahi sunnah. Yang kedua, berdasarkan hadis riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan Nabi pernah bersabda, "Sadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum." Maknanya qasar sembahyang ini satu sedekah yang Allah sedekah kat kamu. Tuhan bagi sedekah kat kita. Ringankan sembahyang daripada 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini sedekah Tuhan. Tuhan bagi kepada kita. Tak mau terima sedekah Tuhan, sombong dengan Tuhan. Jangan kita berlaku sombong dengan Tuhan. Bila Tuhan bagi kepada kita, kita terima. Kalaulah keadaannya di dunia ni, di dunia ni kita berurusan dengan pihak-pihak atasan, pihak-pihak yang kena, pihak istana dan sebagainya. Katakanlah mereka nak bagi apa, kita tak mau. Dia nak bagi hadiah kat kita ke, nak bagi apa, nak bagi datuk ke, tak mau. Tak mau tu, mereka anggap hina. Hina istana. Tak boleh. Itu di dunia. Jadi kita berurusan dengan Tuhan yang maha agung, yang maha berkuasa. Tuhan bagi kat kita hadiah, kita terima. Walaupun kita dalam keadaan aman, damai, selesa, naik kapal terbang, naik kereta api ekspres, selesa, bukan main. Makan, minum lebih daripada kita duduk rumah kita lagi. Kita duduk rumah kita kena sembahyang 4 rakaat. Tapi bila naik kenderaan mewah, naik kapal terbang, naik kereta api ekspres, naik kapal laut, kapal laut tu, kapal mewah tu lebih mewah daripada hotel 5 bintang lagi. Boleh kasar tak? Boleh. Boleh, boleh kasar. Kerana sebab yang mengharuskan kita qasar ialah kerana kita berjalan jauh. Bukan kerana susah payah, bukan kerana senang lenang, ataupun kerana keselesaan ataupun ketidakselesaan Tapi kerana kita berjalan jauh, itulah yang diharuskan kita semayang. Sebab itulah ulama usul fiqh dia kata apa? Ini dinamakan illah. Illah sebab yang mengikat hukum mengharuskan kita semayang qasar tadi ialah kerana safar, kerana berjalan jauh. Jadi bila perjalanan jauh tadi hasil, maka hukum yang mengharuskan boleh diterima ataupun boleh dilaksanakan. Jadi illah tadi dia mengikat hukum. Adanya illah ada hukum, tak ada illah tak ada hukum. Al-illah taduru ma'al hukum. Ada illah kerana kita musafir jauh, maka boleh tu. Sebab tu Abu Hanifah dia tak kisah berdasarkan pada keadaan ataupun illah yang mengikat hukum mengharuskan kita semayang qasar ni. Kata Abu Hanifah, sama ada perjalanan jauh kita tadi dengan maksud, dengan niat taat kepada Tuhan ataupun maksiat kepada Tuhan. Nak pi tengok bola, nak pi tengok bola, pelayanan bola sepak, boleh qasar semayang ke tidak kah? Yalah, nak pi tengok orang main bola, orang main bola tu tak tutup aurat. Pemain-pemain bola yang kita nak tengok dia pemain tu, dia tak tutup aurat. Kalau tutup aurat tu satu hal je tau. Tapi kemudian penonton-penonton yang lain barangkali sebelahnya belah kita, macam-macam ragam manusia. Jadi sedikit sebanyak barangkali ada melibatkan keadaan yang bercanggah dengan ketempatan syarak. Mengikut pandangan Abu Hanifah, tanpa melihat niat ataupun maksud musafir tadi, perjalanan jauh tadi, safar, maka kita masih diharuskan qasar dan jamak. Itu pandangan Abu Hanifah. Selain daripada Abu Hanifah berpendapat bahawa dalam soal perjalanan jauh yang diharuskan kita qasar semayang ni hanyalah perjalanan jauh yang bermaksud taat kepada Tuhan, paling tidak pun kita melakukan sesuatu ataupun dengan maksud sesuatu yang tidak bercanggah dengan hukum hakam syarak yang sedia ada. Jadi perjalanan yang diharuskan oleh syarak, maka diharuskanlah kita qasar dan juga jamak. Seterusnya kita dapati dalam hadis riwayat Anas juga, dia kata hatta yaraja'na ila al-Madinah. Maknanya kalau kita nak pergi daripada sini nak pergi ke Mekah, kita turun daripada rumah kita, keluar daripada rumah kita, dah boleh qasar, dah boleh jamak. Tak nanti kita pergi sampai berpuluh kilo baru nak jamak, nak qasar. Dah. Kita keluar daripada rumah kita. Sebab tu Nabi dia nak musafir, dia keluar daripada rumah dia, dia pergi masjid. Daripada masjid dia bertolak pergi. Mana daripada rumah pergi masjid yang berhampiran dengan rumah dia, daripada masjid dia pergilah ataupun mula perjalanan jauh dia. Kena tak tahu engkau dulu-dulu bila nanti ke Mekah, dia turun daripada rumah pergi kubur. Nanti apa ni yang nak tak faham? Pasal apa yang dia pergi kubur? Lah ni tak tahu lah. Anda jangan tengok, jangan berhati. Tapi kalau dulu-dulu anda kecil-kecil dulu anda tengok, masa tu pun dah timbul tanya-tanya dah. Pasal apa lah kita ni nak kena pergi kubur? Anda nak pergi Madinah, masa anda nak pergi belajar di Madinah, turun daripada rumah dia pun bawa pergi kubur. Anda pasal apa pergi kubur? Dalam kalau kita pun nak pergi ziarah kubur pun bila-bila masa boleh, bila-bila masa boleh. Tapi bila nak jalan jauh kena kena pergi kubur. Saya tahu tak ada jawapan. Walaupun dah pergi ke Madinah belajar di sana, anda tak jumpa hadis yang suruh pergi kubur. Yang ada jumpa hadis Nabi bila dia nak jalan jauh, dia turun daripada rumah dia, dia pergi masjid, kemudian dia pun berjalan. Bila balik dia berperjalanan jauh tadi, bila dia balik, dia tak terus balik ke rumah, dia singgah di masjid. Daripada masjid dia balik ke rumah. Daripada masjid dia balik. Jadi semasa kita singgah di masjid, sama ada halal pergi maupun halal balik, masih boleh qasarkan jamak sembahyang. Masih boleh qasar dan jamak sembahyang berdasarkan pada hadis Anas, hatta raja'na ila al-Madinah. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah ila Makkah. Fakana yusalli rak'atain rak'atain hatta raja'na ila al-Madinah. Kemudian Yahya bin Abi Ishaq kata, "Qultu aqamtum bi Makkah shay'an?" Qala aqamna biha 'ashra. Maknanya dalam soal kita menuntut ilmu ni kena saling menerima dan memberi. Yahya bin Abi Ishaq murid kepada Anas, bila dia rasa perlu dapat penjelasan yang lebih, maka dia tanya soalan. Maka tanya kepada Anas. Anas jawab. Jadi melalui soal jawab juga boleh membantu guru untuk memberi penjelasan yang lebih, membantu murid untuk lebih memahami apa yang dimaksudkan daripada sesuatu hukum hakam syarak tadi. Kita teruskan dengan bab yang berikutnya, bab salati bi Mina. Bab ini tentang sembahyang di Mina. Ini masih merujuk kepada kes ketika kita buat haji. Jadi Mina salah satu destinasi. Ha, kita bertolak daripada Mekah pergi ke Mina. Bermalam di Mina satu malam. Lepas tu daripada Mina ke Arafah. Daripada Arafah kita tidur semalaman di Arafah. Kemudian kita bertolak balik ke Muzdalifah. Kita tak tidur di Arafah. Nabi tak tidur di Arafah. Nabi pergi sebelum Zuhur, dia masuk kawasan Arafah sebelum Zuhur. Kemudian bila masuk waktu Zuhur, Nabi sembahyang Zuhur dan Asar, jamak takdir. Nabi terus berada di Arafah sehingga jatuh matahari. Masuk waktu maghrib, dan kemudian Nabi bertolak ke Muzdalifah tanpa sembahyang maghrib di Arafah. Di Muzdalifah selepas sembahyang maghrib dan isya, Nabi terus tidur bermalam di Muzdalifah, dan kemudian pada keesokan hari sembahyang subuh di awal waktu. Lepas sembahyang subuh, Nabi pun bertolak ke Mina. Jadi Mina merupakan di antara destinasi yang paling lama Nabi berada di sana. Itu makanya Imam Bukhari meletakkan satu bab, babus salati di Mina. Bab ini untuk menerangkan sembahyang ketika kita berada di Mina. Kata Imam Bukhari, haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Ubaidillah qala akhbarani Nafi'un an Abdillah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Mina rak'atayn wa Abi Bakr wa Umar wa ma'a Utsman sadran min imaratihi thumma atammaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Thank you. sambung semula kuliah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari kepada kita daripada gurunya Musaddad. Musaddad ialah Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal dari kalangan guru Imam Bukhari yang berasal daripada Basrah. Dia ada kitab Musnad dia. Ibn Hajar mengatakan keseluruhan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia ni daripada Musaddad, semuanya ada dalam kitab Musnad kalangan Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal. Bermakna naskah Musnad Musaddad ni boleh jadi ada pada Imam Bukhari, ataupun satu lagi kemungkinan mungkin naskah tu tak ada, tetapi Imam Bukhari ni dia ingatan dia kuat, ingatan dia kuat. Ada ketikanya dia pinjam kitab daripada guru dia, daripada kawan-kawan dia, untuk sekali dia baca, sekali lalu, sekali lalu ingat habis semua sekali. Ingat habis semua sekali. Ingatkan dia hebat Tuhan bagi kat dia. Dia tak pernah lupa dia. Ini kelebihan yang Tuhan bagi kepada dia. Bila dia ingat, dia hafal, dia tak lupa lagi dah. Bila dia tulis sahih, kitab sahih dia ni, dalam ni, dalam lingkungan 6,000 lebih hadis, termasuk yang berulang-ulang. Kalau kita tolak yang berulang-ulang tu, ambil yang tak berulang sahaja, dalam lingkungan 4,000 lebih. Ini dikumpul daripada jumlah asalnya melebihi 100,000 hadis sahih. 100,000 hadis sahih dipilih, ditapis, disaring sampai tinggal 4,000, termasuk yang berulang-ulang 6,000 lebih. Manakala hadis yang tidak sahih yang juga dimiliki dalam ingatan, dalam hafalan Imam Bukhari melebihi 100,000 hadis lagi. Bermakna 200,000 hadis yang dimiliki disaring tinggal 100,000 yang sahih sahaja. Dan daripada yang sahih sahaja ni, nak tengok martabat yang paling tinggi daripada yang sahih ni, nak dapat yang lebih sahih, yang paling sahih, dan dimatkan dalam kitab dia ni dalam lingkungan 6,000 lebih, termasuk yang berulang, manakala yang tidak berulang dalam lingkungan 4,000 lebih sahaja. Kita boleh gambarkanlah, dia pinjam kitab, dia baca sekali lalu. Ada diceritakan dia setiap malam dia bangun kadang-kadang sampai 20 kali. 20 kali dia bangun setiap malam. Setiap kali dia terjaga, dia terlintas apa-apa perkara yang dalam fikiran dia, dia akan tulis. Dia akan bangun, dia akan tulis. Dia akan tulis. Bagi hadis-hadis yang dimatkan dalam ni, setiap kali dia nak tulis hadis, satu-satu hadis tu, dia terlebih dahulu mandi dan kemudian dia semayang 2 rakaat, lepas tu baru dia tulis satu hadis. Maknanya kalau 4,000 lebih, 6,000 lebih tu tadi, tu ada 6,000 kali lebih dia mandi dan 6,000 kali lebih dia semayang 2 rakaat. Jadi 2 rakaat kali 6,000 maknanya 12,000 rakaat itu. Itulah berkatnya ilmu mereka. Baik. Kata Musaddad, haddatsana Yahya, telah menceritakan kepada kami oleh Yahya, iaitu Yahya ibn Sa'id al-Qattan, an Ubaidillah, daripada Abdullah, iaitu Ubaidillah ibn Umar, qala akhbarani Nafi', kata Ubaidullah, telah mengkhabarkan kepada saya oleh Nafi', Nafi' iaitu Maula Abdullah bin Umar. An Abdullah, Nafi' meriwayatkan daripada Abdullah iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qal sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam di Mina. Aku semayang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina, rak'ataini, 2 rakaat saja. Jadi merujuk pada semayang yang 4 rakaat 3 waktu tadi, Zuhur, Asar dan juga Isyak. Nabi jika dia berada di Mina, Nabi hanya sembahyang dua rakaat, dua rakaat saja. Wa Abi Bakar juga pada zaman Khalifah Abu Bakar. Jadi Anas kata ketika mereka berada di Mina bersama dengan Nabi, mereka hanya qasar sahaja, sembahyang yang empat jadi dua. Begitu juga di zaman Abu Bakar, wa Umar dan zaman Umar, wa ma'a Uthman sadran min imaratihi, dan juga bersama Sayyidina Uthman di bahagian awal pemerintahan Sayyidina Uthman. Thumma atammaha, kemudian di bahagian akhir pemerintahan Sayyidina Uthman, dia telah sembahyang secara tamam. Maknanya yang 4 rakaat dia buat 4, tak lagi qasar sembahyang. Ini apa yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman. Abdullah ibn Mas'ud tegur Sayyidina Uthman, kenapa Sayyidina Uthman berbuat demikian sedangkan Sayyidina Uthman sendiri pernah melakukan sembahyang ikut sunnah Nabi ketika berada di Mina. Jawab Sayyidina Uthman, dia buat begitu kerana nak menerangkan kepada orang ramai bahawa sembahyang tamam juga tak salah, boleh dilakukan. Maknanya qasar diharuskan, tamam juga diharuskan. Cuma di antara qasar dengan tamam, yang mana satu lebih afdal? Memanglah sembahyang qasar lebih afdal daripada sembahyang tamam. Itu sahaja. Jadi dalam kes ini menjelaskan kepada kita bahawa sepanjang kita berada di Mina, ketika kita mengerjakan ibadah haji bermula daripada hari yang ke-10, 11, 12, 13, 4 hari kita berada di Mina, sepanjang tempoh tu kita sembahyang qasar. Bagi sembahyang yang 4 rakaat kita buat 2 rakaat sahaja, tapi kita tidak jamak antara sembahyang-sembahyang tu kerana Nabi tak jamak. Daripada situ ulama-ulama hadis mengatakan bahawa kalaulah kita berjalan jauh di mana-mana saja, sepanjang perjalanan kita tadi kita belum sampai ataupun belum menetap di mana-mana satu tempat dengan mengambil masa yang lebih lama daripada tempat-tempat yang lain, mana kita masih dalam perjalanan pergerakan ke sana ke sini, sepanjang tempoh tu kita boleh qasar dan jamak sekali. Tapi kalau dah kita sampai di satu-satu destinasi yang kita mengambil tempoh masa yang lebih lama untuk berada di satu-satu tempat, kita pergi di Kuala, kita menginap di hotel, kita sebabkan masa kita ada di hotel, kita sembahyang qasar sahaja, kita tidak jamak. Tapi kita keluar di hotel, pergi buat kerja, pergi apa, begini-begini, dan bergerak-gerak sana, bergerak ke sini, kita boleh qasar dan jamak sekali. Ini apa yang dipahami ataupun apa yang diambil iktibar oleh para ulama hadis daripada hadis ni, di mana Abdullah ibn Umar menjelaskan kepada kita bahawa sepanjang Nabi berada di Mina, Nabi hanya qasar sahaja dan Nabi tidak jamak. Baik, kita teruskan dengan hadis yang berikutnya. Haddatsana Abu Al-Walid, telah menceritakan kepada kami kata Imam Bukhari oleh Abu Al-Walid. Abu Al-Walid di sini ialah Hisham ibn Abdul Malik. Hisham ibn Abdul Malik ni di antara guru Imam Bukhari yang bukan sahaja pakar dalam bidang hadis, tapi dia terlebih dahulu pakar dalam bidang bahasa. Bidang bahasa Arab, sastra-sastra Arab. Nah, ini bidang pakaran dia. Qala, berkata Abu Al-Walid, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami oleh Syu'bah. Syu'bah di sini ialah Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu al-Ward al-Ataki. Dia di kalangan ulama Basrah yang diberi gelaran Amirul Mu'minin fil Hadis. Kalau dalam soal pemerintahan negara, para khalifah Khulafaur Rashidin diberi gelaran Amirul Mu'minin dalam bidang pemerintahan kepimpinan negara. Tapi dalam bidang hadis juga pernah diberi gelaran kepada tokoh-tokoh besar di kalangan mereka, seperti mana Syu'bah, Amir ibn Shurahil al-Sha'bi, Imam Bukhari sendiri dan lain-lain lagi diberi gelaran Amirul Mu'minin fil Hadis. Kata Syu'bah, amba'ana Abu Ishaq telah menceritakan pada kami oleh Abu Ishaq. Abu Ishaq di sini ialah Abu Ishaq As-Sabi'i. Nama dia Abdullah ibn Amr Abu Ishaq As-Sabi'i. Qala, berkata Abu Ishaq, sami'tu Harithah ibn Wahb, aku dengar Harithah ibn Wahab Al-Khuza'i. Harithah ibn Wahab ni di kalangan sahabat Nabi daripada kabilah Khuza'i. Qala, kata Harithah, salla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam, amana ma kana biminan rak'ataini. Harithah ibn Wahab berkata, Nabi semayang dengan kami di Mina dua rakaat dalam keadaan sangat aman. Maknanya ini merujuk kepada tafsiran ayat Al-Quran yang kita baca tadi, إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Kalau kita bimbang difitnahkan oleh orang kafir, apalah orang Islam ni, start 2 rakaat, start 4 rakaat, ada hari-hari lepas semayang, ikut suka dia panas semayang. Ini fitnah yang mungkin disebarluaskan oleh orang yang tak faham, orang kafir, orang tak Islam, ataupun orang Islam tapi tak faham, tak ada ilmu. Jadi Quran menjelaskan kepada kita, jika ada unsur-unsur yang sedemikian, maka inilah di antara sebab kenapa disyariatkan oleh Allah sembahyang qasar dalam Islam. Jadi pokok pangkalnya, bila Tuhan membenarkan kita sembahyang dua rakaat ketika kita sebagai sembahyang qasar kepada sembahyang-sembahyang yang empat rakaat, bermakna sama ada kita ada kebimbangan, kerisauan, berlaku fitnah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ataupun tidak, kita diharuskan sembahyang. Laisa alaikum junah, tak salah kita qasar sembahyang. Sama ada ada kebimbangan, tak ada kebimbangan, tak ada masalah. Jadi Harithah ibn Wahab cerita kat kita, Nabi sembahyang bersama dengan mereka di Mina dua rakaat. Namanya lagi sembahyang qasar dalam keadaan mereka aman damai, tak ada apa-apa kebimbangan, tak ada apa-apa ancaman, aman damai pun Nabi sembahyang qasar. Maknanya bukanlah menjadi syarat kebimbangan baru boleh qasar. Ada di kalangan ulama yang berpendapat ayat Al-Quran tadi boleh jadi merujuk kepada sembahyang syiddatul khawf, kerana takutkan musuh, daripada sembahyang 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, boleh reduce sampai 1 rakaat. Wallahu a'lam. Kata Ibn, pandangan ini adalah batil. Nak cari yang mudah saja, nak cari yang mudah pun tak payah sembahyang. Macam ada setengah pihak dia kata apa, berdasarkan ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bila dah sampai darjat keyakinan, tak satu keyakinan yang tinggi, tak payah lagi sembahyang. Orang yang duduk sembahyang ni darjat keyakinan dia pun masih rendah. Dah ini dalam istilah ilmiah bidang usul fiqh, dia kata tahamul alam nas. Dia guna nas-nas syarak ni untuk dieksploitasikan mengikut hendak nafsu dia. Ini salah besar dalam amalan syariat, tak boleh. Jadi Ibn Hajar rekomen, dia kata perkataan ini adalah batil, tidak berasaskan kepada hujah yang jelas dan kukuh. Jadi barangkali setakat itu saja sudah kita pada malam ini. Kemudian kita bersambung lagi dengan hadis yang berikutnya. Ada sada putai badan. Wallahu a'lam. kurniaan. Okay. Jarak di apa pun dalam hadis disebut perjalanan tu jauh. Maknanya kalau kita nak pergi ke Kuala Lumpur, daripada sini ke Kuala Lumpur tu jauh. Tapi apabila kita memulakan perjalanan kita tadi, walaupun belum dikira jauh lagi, belum dikira jauh lagi, daripada rumah kita pergi ke masjid, dah boleh qasar sebenarnya, dah boleh jamak, tak ada masalah. Tak mesti kita keluar daripada qaryah kita. Daripada rumah kita, kita singgah di masjid, di masjid dah boleh dah. Dah boleh dah. Begitu juga apabila kita balik, kita balik, kita singgah di masjid. Belum sampai ke rumah kita lagi, jarak di antara masjid dengan rumah kita tu dekat. Maksudnya di sini, yang Nabi nak berjalan jauh tu bukan di antara rumah dengan masjid tu saja, tapi masjid tu sebagai laluan perjalanan jauh dia ke satu destinasi yang jauh. Ukuran jauh dekat ni tadi, ini ditafsirkan oleh ulama-ulama kita. Ada yang mengatakan keluar kawasan, keluar negeri. Ada yang meletakkan ukuran tiga farsakh. Tiga farsakh tu, satu farsakh tu tiga batu. Kalau tiga farsakh, berapa batu? Sikit sangat. Ada yang mengatakan tak, bukan 3 farsakh, 10 farsakh. Hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai perkara ini, tidak ada satu pun hadis yang sahih. Itu makanya ruang perbezaan pendapat tu agak luas, terbuka. Maka ramailah yang berijtihad untuk menafsirkan maksud jarak jauh tadi. Adakah kena mesti keluar daerah kawasan? Kalau kita qaryah kita dekat-dekat antara satu qaryah dengan satu qaryah. Nabi dia keluar daripada Madinah, dia pergi ke Abyar Ali. Dia dah qasar. Abyar Ali itu di luar kawasan Madinah. Dah pinggir Madinah dah. Sekarang ni dikira pinggir Madinah lah, dan Madinah tu berkembang, meluas, semakin meluas. Tapi kalau satu ketika dulu, tak, dikira jauh. Nabi dah kasar ke sana. Jadi, wallahu a'lam, Imam Asy-Syafi'i ada pandangan dalam hal ini. Dia kira jauh apabila perjalanan itu mencapai dua marhalah. Dua marhalah itu dalam 58 kilometer baru dikira jauh. Kalau perjalanan kita tu tak sampai tu, maka dikira belum lagi cukup maksud perjalanan jauh. Tapi kalaulah kita nak pergi ke satu destinasi yang dekat, tak cukup dua marhalah tu. Daripada situ kita berubah niat nak pergi ke tempat lain. Dalam kes yang semacam ni, masih dikira kita singgah di satu tempat, daripada satu tempat tu ke satu tempat yang lain, itu niat baru, dikira satu perjalanan yang berasingan. Tapi kalaulah kita niat nak pergi Kuala Lumpur, jauh kan, tapi kita dalam perjalanan tu kita singgahlah di Taiping ke, singgahlah di mana-mana tempat dalam perjalanan tu tadi, itu masih dikira perjalanan tu jauh. Dan sehinggalah kita sampai ke Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur kita patah balik, sampai ke rumah kita, baru dikira selesai perjalanan tu. Selagi kita tak sampai balik ke rumah kita, walaupun jarak tu sudah menghampiri, dia masih dikira kita dalam perjalanan jauh. Boleh? Allah. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang kompetisi. Kompetisi. Saya nak tanya tentang kompetisi. kita pergi Kuala Lumpur, kita duduk sana dalam tempoh tertentulah. Kita kata dalam lingkungan 19 hari ke bawah lah. Maksimumnya 19 hari. Dalam lingkungan 19 hari ke bawah ni, kita boleh pasar semayang. Kita pergi mana kita lah. Bukan nak pergi duduk rumah mereka. Kita pergi berjalan saat di ziarah mereka. Masa kita duduk rumah mereka, kita keluar pergi masjid, semayang berjamaah dengan imam di masjid. Jadi lepas semayang tamam lah, kita semayang tamam. Macam imam juga. Macam imam juga. Kita nak ikut semayang tamam. Dan adakah lebih afdal kita pergi semayang di masjid berjamaah ataupun semayang zuhur-zuhur? Dah, lebih afdal kita pergi masjid. Lebih afdal kita pergi masjid. Kita semayang Jumaat pun sama juga. Kalau kebetulan kena hari Jumaat, lebih afdal kita pergi semayang Jumaat. Jangan tunggu semayang zuhur seorang-seorang, jangan nak semayang dua rakaat. Masalah semayang Jumaat ni, bila kita semayang Jumaat, bolehkah kita pasal kita jamak antara Jumaat dengan Asar? Dalam hadis tak ada disebut jamak di antara Jumaat dengan Asar. Yang ada dalam hadis-hadis disebut jamak antara Zuhur dengan Asar. Tak ada antara Jumaat dengan Asar. Cuma ditafsirkan oleh ulama-ulama hadis, sebahagian di kalangan ulama hadis, dan kebanyakan ulama fiqh kata oleh kerana Jumaat tu mengambil tempat Zuhur, maka dibolehkan juga kita semayang jamak. Lepas kita semayang Asar atau kita semayang Jumaat, kita boleh semayang Asar qasar dalam waktu Zuhur. Sebab yang jamak tu bukan antara semayang dengan semayang. Jamak tu antara waktu semayang dengan waktu semayang. Kita semayang Asar dalam waktu Zuhur ataupun semayang Zuhur dalam waktu Asar. Bukan kita campur antara Asar dengan Zuhur. Tak semayang Yasin, bagi salam sudah selesai, nak bersembang padahal lepas tu nak jamak pula, boleh, tak ada masalah. Ataupun lepas bagi salam terus nak bangkit nak semayang Asar pula lepas Zuhur, tak ada masalah. Ya, ya. Boleh tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesi Ustaz dan Hadir sekian, saya telah berbincang dengan Ustaz. Waktu sesi perbincangan ini, Ustaz tadi tuan-tuan boleh mengungkapkan sebarang soalan yang sesuai, sama ada yang kita bincangkan ataupun di luar konteks ini. Dan saya juga akan ambil kesempatan di sini akan menyoal Ustaz tentang beberapa perkara, tapi kita fokuskan tajuk yang tertentu. Tentu boleh tanya lah di samping itu. Jadi fokus kita tentu dari bincang Ustaz, kita bincang bahas solat. Kita fokus ke depan solat. Solat fokus ke bawah lah. Dan hari ini soal ringkasnya kita nak tumpukan pada wudhu dulu sana, wudhu. Jadi Ustaz jelaskan tentang cara mengambil wudhu dan niat. Ikut senang. Cara kita mengambil wuduk ni, kebab wuduk ni kita dah baca dalam saya depan, kita ni dah baca sebelum ni pun, tapi barangkali tak semua kita yang dapat hadir. Ini beberapa tahun dulu, barangkali 20 tahun dulu pun, 20 tahun dulu pun barangkali kita mula dengan kita beriman dan terus kita berdoa. Cara wuduk Nabi SAW, pertama sekali Nabi dia berkumur. Bila nak tempat ayam tadi, dia berkumur dulu, maknanya dia cuci mulut dia dulu. Dan kemudian dia basuh kedua belah tangan dia. Dia basuh kedua belah. Ada sesetengah riwayat yang menyebut dia basuh kedua belah tangan dulu, kemudian baru dia berkumur. Yang di adalah disebut dalam riwayat. Apapun boleh didahulukan antara satu sama lain di antara kumuk dengan hidung. Dan kemudian selepas itu Nabi masukkan ayam ke dalam hidung dia. Dia cuci hidung dia dengan cara istinsyak. Istinsyak dengan ini. Istinsyak itu masuk, istinsyak itu dua keluar balik. Cuci hidung. berkali kita berjalan ke sana ke sini, ataupun kita tidur sepanjang malam, bangkit nak berwudu. Dalam hadis ada disebut syaitan bila kita lena, dia tidur, dia turut tidur atas batang hidung kita. Dia turut tidur di atas batang hidung kita. Jadi bila kita ambil wudu, kita kena masuk hidung kita. Selain daripada masuk mulut kita, kita masuk hidung kita. Dan kemudian Nabi baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian barulah dia basuh muka dia. Dia basuh muka dia untuk kali yang pertama. Dan kemudian bila selesai rata yang di muka dia, muka ni yang dikatakan muka ni, ulama fiqh memberi definisi takrif muka ni antara gigi rambut sampai ke dahi. Gigi rambut ni, orang yang gigi rambut dia tengah kepala, jauhlah muka ni. Dan Allah muka tadi cakap muka ni daripada dahi kita turun sampai ke dagu kita, daripada cuping telinga ke cuping telinga, itulah muka. Itulah dia muka. Syekh Nasruddin Al-Albani, guru kami, dia kata muka tadi dia bertilih dengan maksud, di antara maksud muka dengan maksud janggut. Bagi dia, janggut tu yang tumbuh di bawah dagu, di dagu dan bawah dagu. Dan juga mana-mana bahagian daripada muka kita yang didapati tumbuh bulu, apa sini dia panggil jambang, jambang kiri kanan ni, ataupun di mana-mana bahagian, ada orang bagai dia tumbuh sampai tu dekat-dekat dengan hidung dia boleh tumbuh. Al-Bani kata yang tu termasuk dalam apa yang dimaksudkan sebagai janggut. Dalam hadis Nabi kata apa, qassu syawari wa'ful liha. Dia syarah kat kami berjam-jam hadis qassu syawari wa'ful liha, gunting ataupun andam misai kita dan belah ataupun biak janggut kita tadi membesar, memanjang. Jadi itu pandangan Al-Albani. Apapun maknanya, di kalangan ulama-ulama kita cuba mendapatkan sempadan di antara muka dengan bukan muka, supaya bila kita dikenali basuh muka tadi, kita kena basuh keseluruhan kawasan yang dikira sebagai muka dan tanpa ada pengecualian, kita kena basuh semua sekali. Untuk pusingan yang pertama dikira satu kali air, bagi pusingan yang kedua dua kali air, dan sebaik-baiknya tiga pusingan, tiga kali basuh. Tiga kali basuh. Ada hadis yang menyebut hanya sekali sahaja, ada hadis yang menyebut hanya dua kali sahaja, dan ada hadis yang menyebut tiga kali. Ulama-ulama hadis buat kesimpulan sekurang-kurangnya satu kali. Ulama fiqh kata ini wajib, wajib. Lebih baik daripada satu kali, dua kali boleh juga. Basuh muka dua kali pun boleh. Sebaik-baiknya tiga kali. Lebih daripada tiga kali kurang baik. Lebih daripada tiga kali, empat kali, lima kali kurang baik. Kurang baik. Nabi hanya menggunakan satu cupak, mud, satu mud, satu cupak ayam. Cupak tu ni ada satu liter lebih. Untuk sekali dia berwuduk satu cupak ayam. Dia mandi dulu satu gantang ayam. Dia boleh mandi dulu satu gantang ayam untuk mandi dulu. Satu cupak dia boleh guna untuk ambil wuduk. Wuduk Nabi sudah tentulah wuduk yang terbaik, yang paling sempurna, yang menjadi contoh kepada kita umat dia untuk menghayati amalan berwuduk. Jadi kita basuh muka sekali atau dua atau tiga. Begitu lepas muka, kita basuh tangan. Tangan oleh kerana tangan kita ada dua belah, satu kanan, satu kiri. Kita mula dengan tangan kanan dulu, daripada ujung hingga ke siku. Bukan daripada siku hingga ke ujung. Kita ambil ayak sepanjang di pek ayak ni, kita buka sehati-hatinya sekuat-kuatnya ayak tu, kita suar siku dulu. Dan Al-Quran kata faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Aidiyakum mula daripada ujung sini ilal marafiq hingga ke siku. Bukan daripada siku hingga ke ujung. Tak. Itu dah tak selari dengan perintah ayat Quran. Faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Basuh tangan kanan dulu hingga ke siku dan tuntuk tiga kali. Adakah kita kena selesai tangan kanan tiga kali dulu, kemudian baru start dengan tangan kiri pula tiga kali? Wallahu a'lam. Ulama fiqh ada bahas kali ini. Bagi ulama hadis tak ada masalah. Dia boleh mula satu sini, satu sini, dua pula, dua di sini, kali ketiga, kali ketiga. Boleh tak ada masalah. Ataupun nak satu, dua, tiga, selesai tangan kanan, baru start tangan kiri satu, dua. Tak ada masalah. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, Quran kata suruh basuh suruh sapu kepala. Sapu kepala. Pada ini ulama-ulama bahasa bila Quran menggunakan perkataan bi ru'usikum, ba dalam ayat itu tadi dari segi bahasa dia kata tab'idiyah. Ba tab'idiyah. Dia ada ba sababiyah. Tapi dalam kes ni lebih sesuai dikatakan ba di sini ba tab'idiyah. Mana sebahagian daripada kepala. Mengikut pandangan Ahmad Ibn Hanbal berdasarkan kepada beberapa hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan amalan Nabi sapu kepala ketika berwuduk, Nabi sapu daripada bahagian hadapan hingga ke bahagian belakang dan kemudian patah balik lagi dari belakang sampai ke bahagian hadapan. Sekali saja. Dari depan pergi ke belakang, dari belakang patah balik ke depan. Sekali saja. Soal sapu kepala tidak ada dalam mana-mana hadis yang diriwayatkan yang menyebut berapa kali yang perlu disapu. Berapa kali yang perlu disapu. Oleh yang demikian, ulama-ulama hadis kata oleh kerana daripada anggota-anggota wuduk yang lain, sepakat ulama-ulama mengatakan satu kali dikira wajib, dikira telah memenuhi kehendak maksud berwuduk tadi. Hadis-hadis yang diriwayatkan di mana Nabi bahannya basuh sekali saja muka dia, sekali saja tangan dia, begitu juga sekali saja Nabi sapu kepala. Dan ada hadis pula yang menyebut Nabi basuh muka dua kali, basuh tangan dua kali, tapi bila disapu kepala hanya sekali saja, hanya sekali saja. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan di mana Nabi basuh muka tiga kali, basuh tangan pula tiga kali, dan kemudian sapu kepala hanya sekali saja. Itu makanya ulama hadis kata dalam soal basuh muka kita, dalam soal sapu kepala kita hanya perlu sapu sekali saja. Dan berdasarkan hadis riwayat Sayyidina Uthman bin Affan, di mana Sayyidina Uthman pernah tampil ke hadapan menunjuk kepada para sahabat yang lain bagaimana wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Uthman bila dia sapu kepala, dia sapu daripada bahagian hadapan hingga ke bahagian belakang, dan daripada belakang tadi patah balik ke bahagian hadapan. Itu cara Nabi sapu. Ahmad Ibn Hanbal mengatakan itu yang paling sempurna dan paling kurang, paling kurang. Kata Ahmad Ibn Hanbal berdasarkan pada ayat Al-Quran wamsahu bi ru'usikum ba tab'idiyah, kita paling kurang kena sapu kepala kita separuh bagi dua, 50% kepala kita, untuk memanjangkan, untuk melengkangkan tak kisah, Yang pentingnya sapu 50% daripada kepala kita. Ada rambut pun dia, tak ada rambut pun dia. Walaupun dari segi bahasa, ruus, kepala-kepala ni dikatakan kepala kawasan yang tumbuh rambut. Bagi orang yang tak tumbuh rambut ataupun tumbuh rambut sama kepala, dia dikira kepala lah. Atas pada dahi tu kepala lah. Atas pada tengkuk tu kepala lah. Atas pada dahi, atas pada tengkuk tu kepala. Jadi itu satu kepala. Lepas satu kepala, dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dalam hadis dengan sanad yang sahih, bahawa Nabi juga pernah sapu telinga dia, dan sapu telinga dengan ayak yang baru. Wallahu'alam. Bagaimana nak sapu telinga? Dalam hadis tidak dinyatakan secara jelas, secara terperinci. Mula dengan lubang telinga, kursi untuk ni pun semua, kemudian tarik ke belakang lebih sekali. Wallahu'alam. Itu dalam kitab perhubungan. Tapi dalam hadis tidak dinyatakan secara terperinci, seterperinci yang dinyatakan ataupun yang dijelaskan oleh kitab perhubungan lain. Wallahu'alam. Ulama-ulama hadis kata bila hasil saja satu telinga, maka hasillah. Ada hadis lain yang diriwayatkan dengan agak banyak sanad-sanad yang diriwayatkan, tetapi tidak ada satu pun yang sahih. Yang menyebut al-udunani minal ra'as, telinga, kedua belah telinga itu sebahagian daripada kepala. Hadis ni dari segi sanadnya, walaupun diriwayatkan dengan banyak, dengan begitu banyaknya sanad, hanya melebihi 10 sanad, 10 sanad, dan dinisbahkan kepada lebih daripada 10 orang sahabat Nabi, tapi tidak ada satu pun sanad yang sahih. Wallahu'alam. Boleh jadi ada asal usulnya, tetapi tidak ada sanad yang sahih secara berasingan maupun secara bersama. Oleh yang demikian, elok kerana ada hadis Hakim dalam kitab Al-Mustadrak bahawa bila kita sapu telinga, sapulah telinga dengan ayak yang baru, lain daripada basahan tangan yang kita guna untuk sapu kepala. Itu satu. Maka bila kita nak sapu telinga, sapulah dengan basahan yang baru. Jadi oleh kerana hadis Al-Udunani Minatwa tak sahih, maka tidak cukup kekuatan untuk kita berhujah bahawa ayak basahan tangan kita yang kita guna untuk sapu kepala tadi, dan kita boleh terus sapu telinga. Kerana hadis itu tak sahih. Al-Udunani Minatwa. Dan selepas itu kita kena basuh kaki. Basuh kaki pun juga mula dengan kaki kanan. Macam tadi lah juga, sama ada nak lengkapkan kali pertama, kedua, ketiga bagi kaki kanan, lepas tu pula nak satu kaki, nak basuh kaki kiri kali pertama, kedua, ketiga, ataupun kita selang-seli untuk kali pertama kedua belah kaki, kali kedua kedua belah kaki, kali ketiga pula kedua belah kaki. Allah, keadaannya agak terbuka ataupun ada ruang untuk kita, tak ada masalah. Jadi bila dah selesai basuh, basuh kaki ni dalam Al-Quran disebut faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa aydiyakum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu qiraat yang sahih. Ada qiraat yang baca wa arjulikum ila al-ka'bayn, qiraat itu tak sahih. Tak sahih dari segi sanad, dan tak sahih dari segi hendak dan maksud ayat itu sendiri. Ada didakwa bahawa Syiah mereka baca ayat ni faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Sebab tu bagi mereka kaki tak perlu dibasuh, hanya perlu sapu saja. Karena ayat itu atah kepada wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Sapu kepala dan juga kedua kaki-kaki kamu hingga ke buku lali. Buku lali ini yang mana satu buku lali? yang kita ditakut lali kita. Ini Melayu, orang Melayu kita panggil buku lali. Kalau ketuk dia, lali lah kita. Dia panggil buku lali. Yang mana satu? Ini tafsiran. Abu Hanifah menafsirkan buku lali ini tadi ilal Ka'bain. Ka'bain ni bagi Abu Hanifah belakang kaki. Bila kita pijak kaki begitu, belakang ini bagi Ka'ab. Jadi Ka'bain sini satu, sini satu, dua. Basuh ke bahagian ini. Itu tafsiran Abu Hanifah. Selain daripada Abu Hanifah, termasuk Imam Asy-Syafi'i dan lainnya berpendapat Ka'bah itu ialah buku yang timbul di sebelah tepi kaki kita. Kalau belakangan memang duduk sebelah kanan, kalau belakang itu dia memang duduk sebelah kiri. Itu sempadan yang dikendaki supaya kita basuh kaki kita ketika kita berwudu. Namun demikian, soal basuh kaki dan juga basuh tangan, dalam hadis yang lain ada disebut tentang kelebihan basuhan anggota-anggota wuduk di merujuk kepada kaki dan juga tangan, dikendaki ataupun digalakkan supaya kita basuh lebih daripada sempadan yang ditetapkan. Sebanyak mana lebihan yang kita basuh tadi, maka sebanyak itulah kelebihan yang kita dapati di akhirat kelak. Dalam hadis disifatkan sebagai umbang anak umbang, disifatkan sebagai mereka-mereka yang berwuduk dengan cara yang sedemikian, di akhirat kelak kaki mereka akan bersinar-sinar cahaya putih. Al-Ghurrul Muhajjalin, Al-Ghurrul Muhajjalin, maknanya sinaran cahaya putih di anggota wuduk. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ni, dia bila dia nak berwuduk, dia akan lari bawa diri jauh daripada orang ramai. Kerana bila dia basuh tangan, dia akan basuh sampai ke ketiak dia. Sebab yang dikatakan tangan sebelah ni, dia ini sebelah. Jadi daripada ketiak kanan hingga hujung, daripada ujung hingga ke ketiak kanan, itu tangan kanan. Daripada ujung sampai ke ketiak kiri, itu tangan kiri. Abu Hurairah dibasuh sampai ke bawah dia. Sampai ke ketiak. Bila dibasuh kaki pula, dibasuh sampai ke lutut. Jadi dalam keadaan begitu, sahabat-sahabat yang lain duduk perhatilah hang yang meriwayatkan hadis ini. Tiba-tiba bila hang nak diuruh, hang bawa diri picau ke orang. Apa pasal? Daripada nak dia. Bila nak dia tengok perempuan-perempuannya Abu Hurairah ni, ada rahsia dia. Dia basuh tangan hingga ke kepala baunya. Dia basuh kaki hingga ke lutut. Bila ditanya, jawab Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah bagi cahaya tangan dia hingga ke ketiak ni. Allah bagi cahaya kaki dia hingga ke lutut ni. Hingga ke lutut. Itu kelebihan-kelebihan ataupun amalan-amalan berwudu yang secara ringkasnya menjelaskan bagaimana wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Tuhan beri kekuatan kepada kita, boleh kita menghayati sunnah Nabi dalam soal kita berwuduk, kita sembahyang dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Ada soalan ni tapi saya tangguhkan dulu. Ini cuma satu soalan, ada berhubung dengan belajar. Apakah kelebihan dan amalan dalam bulan Rajab? Bulan Rajab ni ada sikit keistimewaan dia jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dia termasuk dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan berperang jihad. Di zaman Nabi ada 4 bulan yang dilarang, berperang jihad. Termasuklah salah satunya ialah bulan Rajab. Bulan Rajab. Manakala yang lain, wallahualam, lebih kurang bulan-bulan yang lain ada. Tak ada keistimewaan yang khusus pada bulan Rejab. Apatah lagi puasa satu Rejab. Puasa satu Rejab tidak ada hadis yang sahih. Bahkan bukan sekadar hadis sahih, Hak Hasan pun tak ada. Hak Ma'if pun tak ada. Yang ada yang palsu-palsu. Hadis palsu tak boleh jadi sandaran amalan. Tak boleh. Kalau ia pun kebetulan kita tu puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, kena. Tapi kita puasa tadi satu rejak, bukan kerana puasa satu rejak, tapi kerana puasa mengikut sunnah Nabi Daud yang diperlakukan semula oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan yang demikian, mudah-mudahan tak masuk dalam senarai. Adapun tunggu lah punya tunggu sampai satu rejak baru nak puasa. Puasa satu rejak tu dengan i'tikaf ada kelebihannya tak? Yang tak betul. Ibn Hajar Al-Asqalani syarah kitab Sahih Bukhari, dia salah seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Dia jadi kadi besar di Mesir, untuk negara Mesir. Dia pegang jawatan kadi, kadi besar, jawatan kadi tertinggi di negara Mesir di zaman dia. Dia jadi kadi selama 40 tahun. Dia jadi kadi besar di negara Mesir. Dia bermazhab Syafi'i. Dia karang kitab menghimpun semua riwayat, riwayat yang dikatakan ada kaitan dengan puasa satu rejab. Didapati semuanya palsu. Semuanya palsu. Jadi kita tak boleh jadi sandaran amalan nak puasa satu rejab sahaja. Tak boleh. Boleh jadi kebetulan satu rejab tu hari Isnin, kerana hari Isnin, bukan kerana satu rejab. Boleh jadi kebetulan kena hari Khamis, kerana hari Khamis, bukan kerana satu rejab. Dan pada bulan rejab juga, selain daripada Isnin, Khamis, bulan rejab juga disunatkan berpuasa macam bulan-bulan yang lain. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, Ayyamul Bidh. Esok, 15 rejab kan? Esok, bukan kerana rejab, bukan kerana Syaban, bukan kerana Ramadan, bukan kerana Rejab, bukan kerana Syaban, bukan kerana Safar, bukan kerana Muharram, tapi kerana hari-hari, tiga hari yang berkenaan disifatkan dalam hadis sebagai Ayyamul Bidh, hari-hari bulan cerah, hari-hari bulan purnama, 13, 14 dan 15. Ada ulama kata ada 14, 15, 16. Wallahualam, ramai yang lebih cenderung kepada 13 dan 15. Itu tafsiran. Dalam hadis hanya disebut Ayyamul Bidh. 27 Rejab sama dengan 27 bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Memang tak ada kelebihan yang istimewa, tak ada. Dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, wallahualam, bukan satu tarikh yang muktamad. Bahkan dari segi sejarahnya lebih kuat kemungkinan Isra Mi'raj ni berlaku pada bulan Ramadan, bukannya pada 27 Rejab. 27 Rejab tu salah satu daripada pandangan-pandangan ulama-ulama sejarah. Jadi bukanlah satu pandangan yang muktamad. Kita tak tahu bila. Ada yang kata Isra Mi'raj berlaku pada bulan Rabiul Awal. Ada yang kata pada bulan Ramadhan. Dan ada yang kata pada bulan-bulan yang lain. Wallahualam. Yang penting dia Isra Mi'raj tu berlaku. Karena Quran sebut Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna hawla. Jadi Isra Mi'raj itu memang berlaku. Quran sebut Isra, dalam hadis sebut Isra dan Mi'raj. Berlaku. Jadi kita berkeyakinan dan dengan penuh kepercayaan bahawa Isra Mi'raj ini antara peristiwa besar yang pernah berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita umat Islam, itu sebahagian daripada akidah, kepercayaan kita kepada khabar berita baik yang hanya bersumberkan kepada Quran dan hadis yang sahih sahaja. Wallahu a'lam. bertemu dulu kuliah kita pada malam ini dan insyaAllah sambung lagi pada kali yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal'aqibatu lil-muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala tammani akmalan ala nabiyyir rahmat wa ridwan wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal irfan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وحكمتك. اللهم يا ربنا زدنا علما نافعا. اللهم يا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا رحمة وهديتنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.